kula niku syukur ora pegatan. Umumé wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ora roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. So. Imam Sibawai. Niku senengane ngarang kita. Imam Sibawai darani Sibawai iku mergo mambune kaya apel. Guanteng mas kowe. Wis ora mambune kaya apel, Mas. Ora kaya kowe, mambune Mas Sibawai ora kaya mambune kaya. Kabeh wedok-wedan jenenge Imam sinten? Guanteng tak jekno. Pas dia ini alim, pas umur-umur produktif sekitar 36-32, walim. Iku dalun, bojone ngenteni dikumpuli, ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab menulis. Ini nanti pirang-pirang jilid, jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab ini mau Alkitab. Kalau bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Injil, Mas Brono, Imam Sibawai. Mari dia ini rawang Indonesia. Kita ambil orang orang jenenge ya. Kita cara bahasa Indonesia tu. Singkat cerita, itu bujurnya wis marak-marak ki, wis beto, tetep ngono. Wayu ada bujurnya, wayu masuk orang apa terus orang elek yo. Saya elek main goreng tempe terus apa elek. Terus saya bujurnya mikir, aku nganti di baroy mergo barang ibu, ibu kitab. Saat paginya misalnya aku kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue nama. Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar, pasar ya tuh. Jobong kita, pikirannya, yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya harus dinamakan, oh Imam Sibawai, bapak, kitab kuntis, tak apa. Gara-gara kitab itu gak tau ngurusi aku. Dipegat bujurnya, maksanya aku gak milih. Jadi Imam Sibawai ngaboti kitab, megat nama. Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia nak rabi ngomongno ngene, iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam, tur kenan ngomongno ngeten. Diumumno. Sopo sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi, wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Dadi syaraté ku. Dadi syaraté kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Ono ono wong ngaji mung tapi dadi kaya jajané gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wassalah. Siap dinegai beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mu. Oh dumi, pokoknya aku gawe no jajan ini layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji, semua nganti kapun. Ini buatan. Jadi wong dhisik ku saking senenge ilmu itu bojo itu digolek no kriteria sing nopang ilmu. Saya itu ora. Mengenai data kebal wa bina minkum tak kebal ya karim yang kulo ini susah. Susah. Wah, wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pun. Akeh gak kancane sampean zaman modok iso maca muin. Saleh ning dunia hafid sing rodok lanya. Ha akeh. Ilang gara-gara opo? Oh ilang opo? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah-omah ada istiqomah nggih pengajian opo ekonomi kocar opo keranyem. Makanya menurut saya wong alim apike iku entuk ning ning sing anake kiai sing yus di tradisi berjuang relatif gampang. Tukarane terkendali. Misalnya tapi tidak harus neng gede lho. Pokoknya sing dia tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis. Gitu. Kalau nung ngerasa non. Tapi tidak harus anak gede gede buatan. Pokoknya anak soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau misalnya anak PKI lah. Pokoknya saya panggil teman. Oh ya, yang penting ngerti. Ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa non. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Gue berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji sama Tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ora pati ro. Aku yang ngomongin anak kayak anak iki ya, yuk di keramat di wajah ngenteni keramatku dan tingko ya. Dan tingko ya semuanya mau duri Tuhan cara kulo, bujuni kaya kudu di keramat di wajah, nah orang istakobal Allah minam ikum takobal ya kan.